Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengudara melalui acara penyejuk hati yang mana kita mengkaji ayat demi ayat. Pada hari ini kita akan memasuki ayat yang sangat pendek sekali, tapi itu mempunyai pengertian dan kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka yang kita kaji ini ayat 53 dari surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim. Artinya mereka berkata, maksudnya adalah para malaikat berkata, la tawjal, janganlah kamu merasa takut, inna nubashshiruka, sesungguhnya kami memberi berita gembira ataupun kabar gembira kepadamu, bighulamin 'alim, dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Demikianlah para malaikat menenangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghilangkan ketakutannya. Sebagaimana pada ayat yang sebelumnya, ayat 52, yaitu para malaikat masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim, mengucapkan salam. Padahal pada masa itu salam, kata-kata salam itu belum menyebar sama sekali dan tidak ada tanda-tanda salam tersebut. Maka ketika itu Nabi Ibrahim setelah menyuguhkan juga hidangan pada saat itu, para malaikat tersebut, tamu-tamu Nabi Ibrahim, tidak menyentuhnya sama sekali, sehingga timbullah rasa kekhawatiran Nabi Ibrahim. Maka pada ayat 53 dari surah Al-Hijr ini menjawab pertanyaan dari ayat 52, yaitu qalu la taujal, jangan engkau merasakan takut, kata Allah, kata malaikat melalui firman Allah, atau la takhaf, janganlah engkau takut, sesungguhnya kami memberi berita gembira, yaitu akan lahirlah seorang anak yang mana anak itu akan menjadi orang yang alim. Maka kata-kata alim di sini, kalau menurut mufasir lain, yaitu disebutkan alim di sini artinya halim. Halim ini adalah orang yang bijaksana, dalam arti kata orang yang pintar, orang yang alim, tapi dalam tanda kutip orang yang bijaksana. Maka menurut jumhurul mufassirin, sebanyak kebagian banyak orang-orang mufassir, bahwasanya alimun di sini adalah alim, artinya orang yang pintar, orang yang mengetahui, bisa jadi orang yang wara. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengarkan kata-kata ini dari malaikat yang keluar pemberitahuan itu, sekaligus inna nubashshiruka, kata malaikat, maka hal ini adalah sangat mengembirakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu Nabi Ibrahim menerima berita tersebut dengan sangat-sangat terkejut. Sangat terkejut disebabkan Nabi Ibrahim tidak pernah memiliki tanda-tanda sebelumnya. Inilah hal yang sangat menakjubkan. Apa hal yang sangat menakjubkan adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberikannya kepada seseorang, Allah tidak memerlukan tanda-tanda ataupun hal-hal yang meyakinkan tentang hal tersebut, karena Allah itu maha kuasa. Bisa jadi Allah berikan dengan ada tanda-tanda, bisa jadi tidak dengan tanda-tanda, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau seandainya seperti ini sudah kejadiannya, maka kita akan merasakan sangat gembira dengan mendengarkan ayat ini, karena karunia Allah yang Allah berikan itu tidak terhingga. Maka untuk menyambut hal tersebut, maka kita harus banyak-banyak untuk melakukan yaitu ibadah kita kepada Allah. Kalau kurang kita perbaiki, kalau salah kita mohon ampun kepada Allah, kalau kita khilaf terus beristighfar memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berita gembira ini juga disebutkan karena Nabi Ibrahim juga sudah banyak beribadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan, maka ketika Allah kabulkan permintaan tersebut, maka permintaan tersebut tidak seperti yang diduga oleh Nabi Ibrahim. Artinya lebih bagus yang Allah berikan daripada lantunan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dengan kita, maka kemungkinan yang terbaik dan yang lebih terbaik akan terwujudkan di dalam kehidupan kita. Ya, ini akan diteruskan oleh Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim di ayat 53 ini, terutama sekali tentang bagaimana seharusnya seorang tamu itu bersikap ketika dia berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain. Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan qalu la taujal, para malaikat itu kemudian mengatakan jangan kamu merasa takut. Kalimat yang terbaik adalah kalimat yang memberikan harapan kepada orang lain. Kata-kata yang baik adalah kata-kata yang mampu menyejukkan perasaan, bukan malah membuat perasaan orang lain menjadi tidak menentu atau menjadi sangat ketakutan. Inilah yang disampaikan oleh malaikat di sini, la taujal, jangan merasa takut. Ya, bahwa karena memang tidak menyentuh makanan para malaikat itu, karena mereka memang tidak makan. Hamba Allah yang tidak makan itu adalah salah satunya malaikat, tidak memerlukan makanan. Jadi sikap ini bukannya menakut-nakuti Nabi Ibrahim, tapi memang begitulah adanya, sehingga Nabi Ibrahim merasa resah. Dan ini mereka tenangkan dengan kata la taujal, jangan engkau merasa takut. Begitu juga di dalam keseharian kita, apakah bertamu atau tidak, ketika berbicara dengan orang lain, maka ucapkanlah, pergunakan kata-kata yang mampu menyejukkan perasaan, pergunakan kata-kata yang mampu membuat orang lain menjadi bergembira, bukan malah menjadi orang menjadi resah. Bahkan pada saat kita menyampaikan berita yang tidak baik pun, berita kemalangan, berita macam-macam, pergunakan dengan kalimat-kalimat yang tidak membuat seseorang tidak mampu mengurangi penderitaan seseorang. Katakanlah seperti ini, ketika ada salah seorang kita memberikan berita berita duka karena ada yang meninggal, maka bahasa yang kita pakai adalah kita katakan kepadanya, bukan misalnya saudaramu telah mati atau anakmu telah mati, tapi pergunakan bahasa Anda beruntung bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berkenan memanggil saudara Anda atau anak Anda untuk bertemu dengannya. Jangan terlalu merasa bersedih karena itu adalah jalan yang terbaik, ya. Jangan pergunakan kata-kata yang kasar, ya, atau kata-kata yang membuat dia semakin resah. Sudah mati, kena tabrak dan sebagainya. Walaupun memang kenyataannya seperti itu, tetapi pergunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih mudah. Inilah makna la taujal, ya, yang disampaikan diinformasikan oleh ayat Al-Qur'an ini, bahwa kata-kata yang menyejukkan, jangan merasa resah, jangan merasa takut, itu adalah sebagaimana disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjadi pelajaran kita bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan di dalam berhubungan dengan masyarakat. Kemudian inna nubashiruka, ya, yang terbaik itu adalah bagaimana ketika kita berjumpa mampu membuat orang lain merasa bergembira, ya, mampu membuat orang lain merasa sangat senang ketika bertemu dengan kita. Ada saja hal-hal yang menggembirakan. Oleh karena itu, kata-kata pujian, kata-kata sanjungan yang tidak terlalu berlebihan, ya, Anda nampak muda hari ini, ya, jauh lebih baik daripada kalau kita mengatakan, loh, makin lama kok makin tua, begitu, ya. Jadi pergunakan kata-kata nubashiruka, kata-kata yang memberikan semangat, kata-kata yang mampu menyejukkan perasaan. Berjumpa dengan istri, alhamdulillah hari ini ibu sangat cantik sekali, ya. walaupun tetap tidak berubah antara kemarin dengan hari, tetap sama saja, tetapi kita menyampaikannya dengan kalimat-kalimat yang baik sehingga dia menjadi gembira. Begitu juga seorang istri mengatakan kepada suaminya, ya, bapak dengan umur sebegini tapi nampak jauh lebih muda daripada usia bapak, dan sebagainya kata-kata yang mampu memberikan semangat kepada orang lain. Di sini para malaikat menyampaikan inna nubashiruka bighulamin alim, ada berita gembira untukmu wahai Nabi Ibrahim, engkau sebentar lagi akan memiliki anak. Berita gembira yang disampaikan oleh malaikat ini sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan usaha kerasnya meminta kepada Allah untuk diberikan anak. Dalam satu periwayatan dikatakan bahwa Nabi Ibrahim baru dapat anak ketika berumur 70 tahun. Dan beliau tidak pernah berhenti berdoa selama puluhan tahun untuk meminta anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau berpikir sebentar, katakanlah Nabi Ibrahim menikah umur 20 tahun, baru umur 70 tahun dapat anak, berarti 50 tahun Nabi Ibrahim berdoa terus kepada Allah untuk mendapatkan anak. Dan akhirnya usaha keras yang dilakukan Nabi Ibrahim dibalas, dijawab oleh Allah dengan berita gembira, tidak hanya sekedar punya anak, akan tetapi anaknya itu adalah bighulamin alim, sebagaimana kata Ustaz Fajrul tadi, adalah anak yang nanti tumbuh dalam kebijaksanaan, menjadi anak yang tidak hanya bertaat dan berbakti kepada orang tua tetapi juga mampu berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsanya. Tentunya usaha keras akan diberikan ganjaran hasil yang jauh lebih baik. Oleh karena itu jangan pernah berusaha sebagaimana Nabi Ibrahim, tetap berdoa dan tetap berusaha, walaupun ya kita tidak pernah tahu ya kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab doa kita, tapi yang pasti Allah pasti akan mengabulkan doa kita saat tangan kita terangkat meminta kepadanya. Iya, terima kasih Ustaz Perdana, bahwasanya untuk kesimpulan dalam ayat ini bahwasanya kita jangan sampai apa yang sudah dijanjikan Allah itu kita merasakan kekhawatiran dan takut sebagaimana pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya kisah ini adalah menunjukkan salah satu sisi kegigihan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang tidak pernah putusnya. Dengan hal itulah Allah menantangkan rahmat sampai diberitakan berita gembira seorang anak bighulamin alim. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan karunia Allah hal tersebut dan hal-hal yang lainnya dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.